Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din 'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk belajar membaca Al-Quranul Karim pada program yang disiarkan oleh Radio Manhajul Anbiya, pelajaran tajwid untuk pemula. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada dars yang ke-85, yaitu waqaf pada huruf qalqalah. Di antara pelajarannya adalah waqaf pada huruf qalqalah, sebelumnya bukan huruf qalqalah. Kemudian waqaf pada huruf qalqalah, sebelumnya huruf qalqalah. Kemudian waqaf yang didahului oleh nun sukun, yaitu pada halaman 111. Dan alhamdulillah kita akan memasuki pelajaran ke-86 pada halaman 112, yaitu waqaf pada huruf bertasydid. Waqaf pada huruf yang bertasydid. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan nabr, hentakan suara. Kecuali pada huruf qalqalah dan ghunnah. Kita akan memasuki latihan pertama, yaitu pada huruf yang bertasydid. Caranya dengan dinabr. Nabr adalah meninggikan suara, ya. Meninggikan suara, ya, dibandingkan, lebih tinggi dibandingkan dengan huruf yang sebelumnya dan setelahnya. Kita baca minal ghay. Coba minal ghay. Kita baca tabayyana ar-rusydu minal ghay. Kita ulang lagi, tabayyana ar-rusydu minal ghay. ردوها علي ردوها علي فلا تقل لهما أف ya, diangkat suaranya, diangkat lebih tinggi dibandingkan dengan suara sebelumnya. فلا تقل لهما أف. Ya. Kalau dibaca biasa seperti ini. فلا تقل لهما أف. Mana أف? Nah, segini ini belum nabar. Ya. Belum nabar. Kalau فلا تقل لهما أف. Nah, ini nabar. Ya, kalau masih fala taqul lahumā uff, nah ini belum nabar. Sekali lagi fala taqul lahumā uff. Ya, فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. صَوَافَّ. Kalau صَوَافَّ ini belum nampak. Sawaf. Nah ini tidak ada apa? Tidak ada nabar. Ya. Jadi perlu dinaikkan sedikit, ya, lebih tinggi dibandingkan suara sebelumnya. Ya. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Ya. Belum. Sawaf. Ya. Halaman ke-112, ya. Halaman ke-112. Pelajaran ke-86. Kita ulangi bersama-sama pada baris kedua sekarang. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Ya. Agak dinaikkan sedikit ya. Kalau sawaf, ini belum nabar. Kalau fadhkuru smallahi 'alayha sawaf, ini belum nabar. Ya. Kita ulang lagi. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Ya. Nah gitu ya. Nah bernya hanya pada fa-nya saja, tidak perlu menaikkan nada yang sebelumnya, ya. Misalnya seperti ini. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Nah enggak seperti itu, ya. Jadi yang dinabar pada huruf akhirnya saja, yaitu huruf yang bertasydid, ya. Sawaf. Gitu ya. Coba bersama-sama. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Ya. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Tidak perlu naiknya bertahap, ya. Sawaf, tapi langsung. Sawaf. Ya, ketika sudah masuk hitungan ke-6, langsung wakaf dengan menaikkan apa suara pada fa-nya, ya. Kita lanjutkan. Ba'dukum li ba'din adu. Ya. Ba'dukum li ba'din adu. Ya. Sekali lagi. Ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu. Adu. Nah, dengan memajukan bibir. Sekali lagi coba. Ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu. Ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayy. Sekali lagi, fala udwana alayy, gitu ya. Ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayy. Ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayy. Kama yaqumu alladhi yatakhabbaquhu asy-syaitanu minal mas. Minal mas, ini belum nabar. Anda baca seperti ini. Yataqabbaquhu asy-syaitanu minal mas. Ini belum apa? Belum nabar. Ya, jadi dinaikkan. Yataqabbaquhu asy-syaitanu minal mas. Mas dinaikkan nih. Nadanya dinaikkan. Sekali lagi. Kama yaqumu alladhi yatakhabbaquhu asy-syaitanu minal mas. Ya. Kama yaqumu alladhi yatakhabbaquhu asy-syaitanu minal mas. Ya. Kita lanjutkan. وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. Sama-sama kita baca. Tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Ayo. Tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Rudduha 'alayya. Fala taqul lamma fa'tusallallahi 'alayha sawab. Ba'dukum li ba'din 'adu. Sekali lagi. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Adzal. Lamnya tidak perlu di tebel apa ya? Adzal, enggak usah gitu ya, tapi sekedar di nabar saja. Itu sudah menunjukkan bahwasanya di situ ada lam yang bertasydid. Kalau antum baca seperti ini. Azal. Azal. Nah, itu malah kurang tepat ya. Tapi sekedar di nabar saja. Azal. Kalau seperti ini ya. Min hal azal. Ini belum nabar. Kita baca. لا يخرجن الأعز منها الأذل. لا يخرجن الأعز منها الأذل. واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل. Sekali lagi, saya ulangi lagi. واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Kalau anda baca أين المفر, ini belum nabar, tidak menunjukkan di sana ada ra yang bertasydid. Ya. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ wa kullu amrin mustaqir, wa kullu amrin mustaqir, wa kullu amrin mustaqir, mustaqir, mustaqir. Ya, ra-nya tetap dibaca tipis namun dinabar. Ya, ra-nya tetap dibaca dengan tipis karena sebelumnya ada harakat kasrah. Tapi dinabar untuk menunjukkan di sana ada kita waqaf pada ra yang bertasydid. Wa kullu amrin mustaqir. Wa kullu amrin mustaqir. Bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr. Kita ulang lagi. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr. Jangan wa amr. Nah, ini tidak nabar. Wa amr. Gitu ya. Sekali lagi. Balis sa'atu ada wa amr, mulutnya enggak perlu maju. Karena apa? Karena huruf yang bersukun karena waqaf, ya. Kita baca bersama-sama. La yukhrijannal a'azzu ayat. Wa kullu ayat bersama-sama. Wa kullu amrin mustaqir. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr. Pada mustaqir ra-nya tetap tipis, ya. Wa kullu amrin mustaqir. Ayat. Wa kullu amrin mustaqir. Kemudian pada jana hadzul, kembali pada posisi semula. Jana hadzul, coba. Jana hadzul. Ya, kembali pada posisi semula. Kalau zul, ya ini kalau bibirnya maju maka suaranya akan terdengar tebal. Wa khfid lahumā jana hadzul, hadzul. Maka tebal nanti. Padahal di sini lamnya adalah lam yang tipis. Waqfid lahuma janahadzul. Ayo. Waqfid lahuma janahadzul. Ya. Kita lanjutkan pada halaman 113. Yaitu waqaf pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Dibaca tanpa nabar, ya, dibaca tanpa nabar. Kalau tadi huruf nun, huruf huruf selain gunnah dan qalqalah, ya, untuk menampakkan bahwasanya di sana ada huruf yang bertasydid ketika waqaf maka dinabar, ya. Untuk nun dan mim tidak dinabar, tetapi dengan apa diakhiri gunnah akmal, ya, kita baca. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ هيا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ هيا. Tidak sekedar waqaf atau sukun saja. Contohnya seperti ini yang kurang tepat. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ مَنَّ. Nah ini kurang, ya. tidak menunjukkan bahwasanya nun yang ada di situ adalah nun yang bertasydid. Kita ulang lagi. Wa nazzalna 'alaikumul man. Ayo. Wa nazzalna 'alaikumul man. Ya. Innahu min kaydikun. Ming gitu ya suaranya untuk ikhfa ke kaf. Innahu min kaydikun. Ya. Kalau sukun ya min kaydikun. Min kaydikun. Ya itu aja kalau itu sukun. Innahu min kaydikun. Ya. Innahu min kaydikun. Panjangannya. Kaydikun. Kaydikun. Ya. Kalau sukun. Kaydikun. Ya kalau sukun saja. Kaydikun. Kalau ada tasjidnya didengungkan. Kaydikun. Panjangnya sepanjang ketika kita membacanya wasal. Innahu min kaydikunna. Ya, ini nanya dihilangkan. Iyattabi'una illa dhann. Ya. Iyattabi'una illa dhann. Fanabadhnahum fil yam. Fanabadhnahum fil yam. Ya, ukurannya coba antum kalau mau mengukur itu baca dengan tanpa diwaqaf. Ya. Fanabadhnahum fil yam. Gitu ya. Fil yam. Gitu. Coba antum baca dengan tanpa diwaqaf dulu. Fanabadhnahum fil yammi. Coba. Fanabadhnahum fil yammi. Nah sekarang mi-nya dihilangkan. Fanabadhnahum fil yam. Ya. Fanabadhnahum fil yam. Ya. Faqdhifihi fil yam. فأغرقناهم في اليم. فأغرقناهم في اليم. Perhatikan. Kita ulangi lagi. فأغرقناهم في اليم. فأغرقناهم في اليم. فلما رآها تهتز كأنها جان. فلما رآها تهتز كأنها جان. Kita ulang lagi. فلما رآها تهتز كأن أنها جان. فلما رآها تهتز كأنها جان. جان. جان. Apa dengungnya tidak terlalu panjang-panjang. لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هي. لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Ya. Pada إنس. Ya, bibirnya dihimpun ke depan, kemudian dimasukkan suaranya ke hidung. Ya. La yus'alu an ذنبه إنس ولا جان. Kita ulangi lagi. La yus'alu an dhanbihi insun wa la jan. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كتاب baca bersama-sama. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُلٍّ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Panjangan ya. Dhanna. Segitu ya kalau dibaca sambung. إن يتبعون إلا الظن. ظن. Kita hilangkan nanya. ظن. Gitu ya. إن يتبعون. Ayo. Lanjut. Lanjutkan sedikit. Waqaf pada huruf qalqalah, ya. Tanpa nabar qalqalah tertunda sesaat, ya. Kita baca. Inna wa'dallahi haqqo. Inna wa'dallahi haqqo. Inna wa'dallahi haqqo. ولعذاب الآخرة أشق. ولعذاب الآخرة أشق. Tanpa nabar ya. ولعذاب الآخرة أشق. ولعذاب الآخرة أشق. pada akhi dan akhi ya. Wa la 'adzabul akhirati ashaq. Wa la 'adzabul akhirati ashaq. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa la 'adzabul akhirati ashadd. Akhi ada di yang sampai akhi. Wala 'adzabul akhirati ashadd. Wala 'adzabul akhirati ashadd. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Nah. Kita baca bersama-sama. Waqaf pada huruf qalqalah tanpa nabar, caranya yaitu qalqalah kita tunda sesaat ya. Inna ya. Inna wa'dallahi haqqun wal 'adzabul akhirati ashaqqu hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wal 'adzabul akhirati ashaqqu. Alhamdulillah kita menyelesaikan pelajaran ke 86. Ya, diulang-ulang kembali sampai lancar ya. Dan diterapkan ketika kita menemui bacaan yang semisal ini di Al-Qur'an ketika kita membacanya. Semoga bermanfaat. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.